Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi kitabih Riyadhus Shalihin bab as-sabr. الصبر في اللغة الحبس أو المنع. صبر secara bahasa bermakna الحبس menahan. أو المنع atau mencegah. Wal murad bihi fi syar'i, adapun makna sabar secara syar' secara istilah, habsun nafsi ala umurin thalatha: على طاعة الله، على محارم عن محارم الله، على أقدار الله المؤلمة، على أقدار الله المؤلمة. معنى صبر شرع استله أو استر شرع، يأتو menahan diri di atas tiga perkara. Yang pertama, menahan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Menahan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini menahan diri dalam hal menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, menahan diri di atas takdir Allah yang menyakitkan, yang pahit. Nah, kata Syekh Nu'aymin rahimahullah, "Hadhihi anwa'us sabri allati dzakaraha ahlul ilm." Ini adalah tiga jenis sabar. Ini adalah jenis-jenis sabar yang telah disebutkan oleh para ulama, yaitu yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dari perkara-perkara yang diharamkan Allah, ini dalam hal menjauhi larangan-larangan Allah. Dan sabar dalam menerima segala ketentuan, ketetapan Allah yang tidak disenangi oleh jiwa, yang menyakitkan. Nah, adapun jenis yang pertama, yaitu as-sabr ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Ay yasbiru al-insan 'ala ta'atillah. Ay yasbiru al-insan 'ala ta'atillah li'anna at-ta'ata thaqilatun 'ala an-nafs." seseorang bersabar di atas ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena taat tsaqilah 'ala an-nafs wa tas'abu 'ala al-insan. Karena ketaatan itu berat dan sulit bagi jiwa seseorang. Berat dan sulit bagi jiwa. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan di antara perintahnya, di antara bentuk ketaatan kepada Allah adalah menegakkan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah dalam menjalankannya, menunaikannya. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwasanya salat adalah perkara yang berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk dalam salatnya. Jadi sangat jelas perkara ketaatan kepada Allah itu sangat berat dan sulit bagi jiwa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perkara salat, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah bis-sabr. Ya, dengan kesabaran. Dan dengan mengerjakan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lakabira ay la thaqila. Makna lakabira ay la thaqila. Karena sungguhnya salat itu berat, benar-benar berat. Ya. Sungguh salat itu benar-benar berat bagi seorang insan, jiwa insan. Illa 'ala al-khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kita dapati pada sebagian kaum muslimin ketika diajak untuk menegakkan salat, tidak hanya sebatas mengerjakan salat, ya, makna menegakkan salat memiliki beberapa makna. Di antaranya mengerjakan salat sesuai dengan petunjuk Rasul SAW, ya, mengerjakannya dengan penuh khusyuan, ya, mengerjakannya tepat pada waktunya. Di makna iqamatus shalah. Ketika seorang diajak untuk mengerjakan salat terasa berat, seakan-akan ada gunung yang dipikul di pundaknya. Padahal kalau dilihat dari kasat mata begitu ringannya, dikerjakan dalam waktu yang singkat, kurang lebih 1/4 jam, paling lama 15 menit, itu paling lama. Ada yang dikerjakan sebagian mengerjakannya dalam waktu yang lebih singkat, 10 menit. Jika waktu yang singkat ini begitu berat, bagi kebanyakan orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, yang tidak memahami makna sholat. Jangan kita menengok, menoleh pada kebanyakan awamun nas. Lihat pada diri kita. Betapa beratnya ketika seruan hayya 'alas shalah, ya. Oleh karena itulah seseorang di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah membutuhkan kesabaran, membutuhkan as-sabr. وكذلك ربما sebagaimana kata Syekh Utsaimin, وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب من العجز والتعب. Demikian pula terkadang ketaatan itu berat bagi tubuh. Bagaimana tidak? Ya. Dari sisi ketika seorang mengerjakan ketaatan tersebut, nah, ketika dia mengerjakannya, ada sesuatu yang menjadikan tubuhnya, badannya, jasmaninya menjadi lelah dan payah, ya, dari rasa lelah dan kepayahan. Nah, dan ini selalu menyertai seseorang dalam hal mengerjakan ketaatan kepada Allah, ibadah badaniyah, ibadah badan, sholat, ya, puasa, dan ibadah badan yang lainnya. Nah, ketika seorang tidak mampu menyabarkan dirinya dalam menjalankan perintah Allah, ketaatan kepada Allah, nah, maka bisa jadi dia akan meninggalkan kewajiban tersebut, ketaatan tersebut. Nah, sebagian orang terkadang memberat-beratkan dirinya dalam melaksanakan suatu ibadah di saat semangat luar biasa. Namun ketika mengalami masa jenuh, dia pun tidak mampu. Ya, dia terkalahkan. Nah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita dalam hal ibadah, at-ta'ah. Nah, seperti dalam hadis ketika Rasulullah mengatakan, inna hadha ad-din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Agama ini adalah Islam, agama yang mudah. Nah, tapi kenapa begitu berat pada sebagian orang? Nah, terkadang sebagian berlebih-lebihan ataupun berkurang-kurangan. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan dalam hadis tersebut, walan yushaddad din ahadun illa ghalabah. Ya, tidaklah seorang memberat-beratkan dirinya dalam agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Nah, oleh karena itu ketika kita mengerjakan ibadah, nah, hendaknya diseimbangkan, ya, ketika tubuh jasmani terasa lelah, maka kita istirahat, ya, seperti dalam menegakkan qiyamul lail. Nah, ataupun dalam hal mengerjakan puasa-puasa sunnah. Nah, ada sebagian orang tidak mampu untuk berpuasa Daud, tapi dia memaksakan dirinya. Ya, sebulan semangat, bulan berikutnya sudah kewalahan. Nah, padahal amalan yang paling dicintai Allah adalah, nah, yang terus menerus istimrar. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ya. Jadi seorang hendaknya berusaha menjaga amalan ketaatannya kepada Allah, nah, walaupun sedikit. Demikian pula kata Syekh, wa kadzalika aidan yakunu fiha masyaqqah min an-nahiyati al-maliyah. Naam. Kama mas'alati az-zakah wa mas'alati al-hajj. Naam. Fata'atu fiha syai'un min al-masyaqqati 'ala an-nafsi wal-badan. Wa tahtaju ila sabrin wa ila mu'anat. Naam. Demikian pula. Naam. Ketaatan itu berat dalam bentuk ketaatan dalam hal dari sisi harta, ya, seperti mengeluarkan zakat. Nah, demikian pula berhaji. Nah, kita dapati banyak dari kaum muslimin tidak mengeluarkan zakat hartanya. Adapun zakat, ya, di akhir Ramadan, kebanyakan mereka mengetahuinya. Adapun dalam zakat mal, zakat harta ataupun zakat yang lainnya yang wajib untuk dikeluarkan, mereka sangat berat untuk mengeluarkannya. Saking cintanya kepada hartanya. Kalau punya harta emas 85 gram. Nah, hendaknya dikeluarkan zakatnya. Dia telah menyimpan emasnya sekian banyak. Berat baginya untuk dikeluarkan. Atau dia punya nilai nominal uang yang jumlahnya, ya, mencukupi dengan nilai emas 85 gram atau nilai perak 595 gram. Berat bagi dia untuk mengeluarkan zakat hartanya. Masyaqqah, berat bagi jiwa. Nah, dan ini dijumpai pada kebanyakan orang ketika diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, padahal dia wajib untuk mengeluarkannya. Namun dia tidak mengeluarkan zakatnya tersebut. Zakat pertanian, ya, diganti dengan nilai nominal tunai yang jumlahnya sedikit. Tidak sebanding dengan zakat yang harus dikeluarkan. Nah, dalam bahasa kita ala kadarnya. Yang penting saya berzakat. Ya, beda zakat, beda sedekah. Nah, ada zakat yang wajib. Ya, ada pun sedekah, ya, sunnah. Baik. Demikian pula dalam masalah haji, kata Syekh. Ya, ibadah haji ini ibadah badaniyah, ibadah maliyah, gabungan antara dua ibadah. Ibadah badan dan ibadah harta. Nah, seorang yang akan berangkat haji butuh jasmani yang sehat. Nah, demikian pula dia harus mengeluarkan sekian banyak hartanya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nah, gabungan dari dua ibadah. Ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Pada sebagian orang, dia telah memiliki kemampuan dalam hal harta dan juga dalam kondisi sehat jasmaninya, tapi karena syaqqah, berat baginya untuk mengeluarkan sebagian hartanya, berangkat menuju ke Baitullah. Ya. Dengan dalih apa bahasanya? Belum ada panggilan. Ini bahasa mereka. Belum dipanggil. Belum ada panggilan. Memangnya siapa yang harus panggil? Harus dipanggil namanya begitu. Ya. Dia tidak menempuh sebab-sebab. Ya. Tidak menyetor, tidak berupaya untuk mendaftarkan dirinya. Bagaimana bisa ada panggilan? Nah. Itu semua hanya alasan untuk menghindarkan diri melaksanakan ibadah tersebut. Jadi ada masyaqqah. Ya. Maka oleh karena itulah intinya kata Syekh, at-ta'at, ketaatan kepada Allah, di dalamnya terdapat sesuatu dari masyaqqah. Ya. Rasa berat ala nafsi wal badan, atas jiwa ini. Ya, demikian pula pada jasmani, badan. Naam. Fa tahtaju ila sabri. Maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran di dalam menjalankan seluruh ketaatan tersebut. Ya, baik itu ibadah badaniyah, ya, ibadah dalam hal ibadah badan ataupun ibadah harta. Atau kedua-duanya. Naam. Wa ila mu'anat. Ya. Butuh untuk dipaksakan. Jiwa itu untuk mengerjakannya. Ya. Tidak bermalas-malasan. Naam. Apalagi ketika ketaatan itu adalah suatu kewajiban. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Naam. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Ya. Dan kuatkanlah kesabaran kalian. Naam. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita naam benar-benar bersabar di dalam menjalankan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesabaran yang kedua, ya, secara ringkas, as-sabr an maharimillah, ya, sabar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Naam. بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء. يا seorang bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan Allah dengan seseorang menjaga dirinya, menahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dimana? Karena jiwa itu mengajak, memerintahkan kepada kejelekan. Ya, jiwa itu selalu mengajak kepada kejelekan. Dan ini mencocoki ayat Allah Subhanahu wa taala, innan nafsal ammaratun bisu illa ma rahim rabbi. Ya, sungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Ya. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. Ya. Adapun jiwa pada dasarnya selalu mengajak kepada kejelekan. Lakukan perkara ini. Nah. Oleh karena itu hendaknya Fayasbiru al-insan nafsahu. Oleh karena itu seorang menyabarkan dirinya, ya, untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti berdusta, ya, menipu dalam muamalah, berkhianat dalam bermuamalah. Ya. Naam. Memakan harta dengan cara yang batil, ya, seperti dengan unsur riba, ya, memakan harta riba atau yang semisalnya. Naam. Baik. Demikian pula az-zina, ya, syurb al-khamr. Naam. Dalam hal az-zina, Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menyatakan wala taqrabuz zina, mendekati saja dilarang apalagi mengerjakannya. Nah, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati az-zina, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minum khamar, ya, mencuri. Nah, dan yang semisalnya, ya, dari perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya yang begitu banyak. Nah, maka seorang insan, ya, hendaknya menahan dirinya. Nah, hatta la yaf'alaha, hingga dia tidak mengerjakan seluruh perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Naam. Wa hadha yahtaju aydan ila mu'anat. Naam, wa yahtaju ila kaffin nafs wal hawa. Ya. Jadi seorang hendaknya menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut. Naam, dan ini pun juga membutuhkan, ya, kesabaran. Nah, dia harus memaksakan dirinya, menahan dirinya untuk tidak terjatuh di dalamnya. Nah, dia harus mengekang, ya, jiwanya untuk tidak terjatuh dalam perbuatan haram tersebut. Ya, jadi butuh kepada untuk menahan dirinya dan mengekang hawa nafsunya. Nah, karena nafsu ini, jiwa ini, nafsu ini yang selalu mengajak dia kepada kejelekan-kejelekan tersebut. Ya, melakukan berbagai bentuk-bentuk kemaksiatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak bentuk-bentuk kemaksiatan. Ya. Di antara yang telah disebutkan tadi. Nah, terkadang jangan kita menganggap dusta yang jelas, ya, seperti dicontohkan tadi, perbuatan-perbuatan yang haram misalnya berdusta. Dusta ini pada sebagian orang ketika bentuk dustanya itu sorohah, jelas dusta. Nah, ada terkadang dustanya, nah, ada tipuan di dalamnya. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itulah seseorang harus berusaha mengekang hawa nafsunya agar tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis kesabaran yang ketiga, yaitu sabar di atas ketentuan Allah, takdir Allah yang mu'limah. Nah, yang pahit, yang menyakitkan. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya sabar dalam hal takdir Allah terbagi menjadi dua. Ya. Li'anna aqdar Allahi, nah, 'ala al-insani mulaimatun wa mu'limatun. Ini ada dua, ya. Ada yang mulaimah, ada yang mu'limah. Naam. Jadi sabar terhadap takdir Allah. Naam. Ada seorang hamba terbagi menjadi dua. Ada yang mulaimah. Mulaimah ini maksudnya yaitu sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Naam. Sesuatu yang disenangi oleh jiwa seseorang. Maka yang demikian ini kata Syekh tahtaj ila syukri. Tahtaj ila syukri. Wa syukru min at-ta'at. Ya. Jadi seorang ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya, ya, menyenangkan jiwanya, ya, dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan, ya, dan semisalnya, maka ini butuh kesyukuran, membutuhkan kesyukuran. Dan rasa syukur itu termasuk dari ketaatan kepada Allah. Ya, ketika seorang bersyukur, ya, dan syukur itu meliputi tiga hal. Ya, dia mengucapkan, memuji Allah dengan lisannya, alhamdulillah. Iya. Naam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam hal menggunakan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan meyakini dalam hatinya bahwasanya seluruh kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Maka sabar, as-sabru alaihi, sabar. Naam. Atas hal ini min an-naw' al-awwal, termasuk dari jenis yang pertama. Ya. Dari jenis yang pertama. Naam. Dalam bentuk ketaatan kepada Allah. As-sabr ala ta'atillah. Adapun mu'limah. Ya, tadi mula'imah. Ya. Adapun mu'limah. Yaitu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Takdir Allah. Nah. Ketetapan Allah yang tidak disenangi oleh jiwa. Nah. Tidak disukai oleh jiwa. Nah. Terasa pahit. Nah. Makanya ada perkataan seorang penyair tentang sabar, as-sabru kasbihi. Murrun madzaqatuhu walakin 'awaqibahu ahla min al-'asal. Naam, itu sabar itu. Ya. Sabar itu seperti namanya. Nah. Diambil dari kata as-sabr. Ya. Getah on yang terasa pahit. Nah. Sabar itu seperti namanya, murrun madzaqatu. Pahit rasanya. Jadi ketika seorang ditimpa musibah, ditimpa ya sesuatu yang dia tidak sukai, pahit rasanya. Ya, murrun madzaqatu. Walakin 'awaqibahu ahla min al-'asal. Akan tetapi, nah, kesudahannya lebih manis daripada madu. Nah, jadi ketika seorang mampu bersabar, maka dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga dari Allah. Wala 'aqibatu lil muttaqin. Nah. Jadi sekarang insan kata Syekh Al-Uzaimin, wa yubtala al-insan fi badani, ya, wa yubtala fi malihi, bi faqdihi, wa yubtala fi ahlihi, wa yubtala fi mujtama'ihi, wa anwa'u al-balaya kathira, ya, tahtaj ila sabr. تحتاج إلى الصبر ومعاناة. Terkadang seorang diuji ya, pada badannya, jasmaninya, pada hartanya, ya, dengan hilangnya harta tersebut. Ya, terkadang seorang diuji pada keluarganya, sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Pada badannya misalnya apa? Rasa sakit yang menimpa dirinya, tidak, dia tidak sukai. Atau pada hartanya, ya, hartanya hilang dalam waktu sekejap. Nah, dalam waktu sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang terjadi di mana? Di Lebanon. Nah, siang malam seorang bekerja mencari dunia, dalam waktu sekejap Allah subhanahu wa ta'ala habiskan. Ya, tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan, ya, apa yang mereka bangga-banggakan dari harta benda dunia. Nah, terkadang seorang diuji dengan hartanya. Nah, hartanya dimusnahkan. Nah, dari sisinya. La haula wala quwata illa billah. Dan terkadang sebagian orang, apa yang mau dia banggakan? Apa yang dia mau sombongkan dengan melimpahnya harta yang Allah titipkan kepadanya? Yang bisa jadi Allah akan balikkan keadaannya dalam waktu sekejap. Dalam waktu sekejap menjadi orang yang fakir, yang tidak punya apa-apa. Dan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidakkah kita mengambil pelajaran dari sekian banyak ibrah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang ada di sekitar kita di zaman kita sekarang ini. Namun hanya sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran. Ya, hanya sedikit orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, nah, dalam kehidupan dunia ini. La haula wala quwata illa billah. Dan kita akan terangkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala telah terangkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat. وبشر الصابرين. Nah, ya, terkadang seorang diuji pada keluarganya, ya, dengan kematian keluarganya, orang-orang yang dicintainya. Nah, diuji di masyarakatnya, ya, lingkungannya. Karena dunia dar imtihan. Dunia ini negeri ujian. Nah, negeri ujian. Oleh karena itu kita harus memahami, ya, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji diri kita. Nah, pada diri kita, pada badan kita, jasmani kita. Terkadang Allah menguji kita pada harta kita. Nah, demikian pula pada keluarga kita dan demikian pula di masyarakat kita. Nah, dan orang-orang yang lolos dari sekian banyak ujian tersebut hanya orang-orang yang bersabar, hanya orang-orang yang mampu menyabarkan dirinya. Nah, untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang berhasil, sukses, ya, dari sekian banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya, sekian banyak jenis ujian-ujian yang begitu banyak yang juga membutuhkan kesabaran. Ya, kita diuji oleh teman-teman kita, terutama para santri. Nah, satu dengan yang lainnya ujian. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Iya, atasbirun. Kalimatnya atasbirun, sabar. Kami telah menjadikan sebahagian kalian terhadap sebahagian yang lainnya ujian, atasbirun? Apakah kalian mampu bersabar? Hah? Kalian diuji oleh teman-teman kalian. Nah, orang-orang yang berada di sekitar kalian. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya orang-orang kita, teman-teman kita, keluarga kita. Termasuk ya, seorang suami. Adalah merupakan ujian bagi istrinya. Demikian pula sebaliknya. Ya, seorang ayah. Adalah ujian bagi anaknya. Demikian pula sebaliknya. Dan seterusnya. Nah. Antara satu teman dengan teman yang lainnya ujian. Ya, ada teman yang begitu apa bahasanya? Orangnya agak apa? Agak kurang baik akhlaknya. Nah, ada pun satu yang lainnya melihat saudaranya kok begitu akhlaknya. Nah, terkadang ya talabatul ilm, terkadang pada sebagian antum merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya, melihat dirinya punya akhlak yang baik, akhirnya merendahkan temannya yang memiliki akhlak yang kurang baik. Mungkin saja pada waktu itu, dan bisa saja akan terbalik keadaannya. Nah, engkau merasa ujub terhadap dirimu, ya, bangga terhadap dirimu dengan baiknya akhlakmu, perilakumu, dan engkau pun meremehkan saudaramu. Ternyata pada keadaan atau pada waktu yang berikutnya dia pun menjadi anak yang paling baik. Nah, oleh karena itu pentingnya at-tanasuh, ya, saling menasihati satu dengan yang lainnya, sehingga terkadang orang-orang yang tadinya memiliki akhlak yang kurang baik, ya, dengan nasihat alhamdulillah Allah berhidayah kepadanya dan menjadi anak yang terbaik. Nah. La hawla wala quwwata illa billah. Baik. Demikian tiga jenis kesabaran yang disebutkan oleh para ulama, yang mana tiga jenis kesabaran tersebut, nah, hendaknya setiap kita berusaha untuk bisa menyabarkan diri kita dalam mentaati Allah, dalam meninggalkan segala larangan Allah, dan menyabarkan diri kita dari takdir Allah yang menyakitkan. Nah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang pahit. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan sebutkan beberapa ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alim sawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Jazakallahu khairan.